أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه dan ketika Musa berkata kepada kaumnya إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة sesungguhnya Allah يأمركم memerintahkan kalian أن تذبحوا بقرة agar kalian menyembelih apa sapi ya. Dan di sini mungkin dikatakan sapi betina. Nah, ini yang pelajaran usul fikih pernah kita pelajari. Antazbahu baqarah. Ini mutlak atau umum? Mutlak atau am? Mutlak. Dia nakirah. Yaitu tanpa alif lam. Di sini menunjukkan mutlak. Kalau misalnya mutlak berarti faedahnya apa? Faedahnya adalah dia cukup menyembeli satu baqarah yang mana kayak terserah yang penting satu udah. Seekor baqarah udah sudah. Kalau misalnya orang Bani Israel ini kemudian menyembelih dua, salah enggak? Salah. Karena perintahnya satu. Gitu. Nah itu yang namanya mutlak. Kalau cuma satu, ya satu dah. Ya memang karakternya, bakorohnya umum. Yaitu mau warna apa kayak terserah. Mau yang kecil gede kayak yang terserah. Yang penting bakoroh. Gitu loh. Itu mutlak namanya. Jadi asalnya Allah Ta'ala di sini memerintahkan kepada mereka untuk menyembeli baqarah secara mutlak. Tapi Bani Israel kemudian di sini ceritakan, lihat bagaimana mereka itu cari masalah. Mereka sendirilah yang membuat permasalahan menjadi rumit. Yang tadinya itu mudah, gampang, yang penting baqarah khalas itu sebagai pertaubatan kalian supaya diampuni semua dosanya. Tapi mereka kemudian ya setelah Allah Ta'ala memerintahkan ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa mereka mah bilang Musa atattakhiduna huzwa di sini pertanyaan istifham apakah tattakhiduna kamu menjadikan kami huzwa olok-olok kalau bahasa English sekarang are you kidding me gitu. Kamu bercanda gitu. Ente bercanda gitu kan sama kita. Masa kita disuruh menyembelih sapi untuk pertobatan gitu. Lihat dari awal aja mereka Yahudi ini udah mengejek. Yeah, are you kidding me? Coba Allah Ta'ala, kata Nabi Musa, Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Satu sapi aja, apapun itu. Bercanda ente, gitu kan. Maka Nabi Musa pun berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berkata Nabi Musa, a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari menjadi di antara orang-orang yang jahil. Jahil apa? Jahil bodoh, ya. Ini udah disuruh sama Allah, malah kayak gini nantangin, gitu kan. Kita baca tafsirannya 67. Wadhkuru ya bani Israila jinayata aslafikum. Kau beda jinayata aslafikum. Wa kathrata ta'annutihim wa jidalihim li Musa alaihi salatu wassalam hina qala lahum inna Allah ya'murkum an tadbahu baqarah. Faqalu mustakbirin, ataj'aluna mawdi'an lis-sukhriyati wal-istikhfaf? Faradda 'alayhim Musa biqawlihi, astajiru billahi an akuna minal mustahzi'in. Astajiru billahi an akuna minal mustahzi'in. Berkata di sini, Allah Ta'ala berkata dengan maknanya di sini, tafsirannya, wadhkuru ya bani Israel, bani Israel, ingatlah. Oke, lihat di sini, wa idh qala, itu wadhkuru idh qala, itu ingatlah kalian bani Israel, idh ketika, ya. Nanti wadhkuru ya bani Israelah jinayata aslafikum. Jinayah itu artinya kejahatan, ya. Jinayah itu artinya kejahatan, kriminal. Jinayah itu kriminalitas. Betapa kriminalnya aslafikum, yaitu aslaf, jama' dari salaf, yaitu moyang-moyang kalian tuh. Coba ingat Bani Israel, Yahudi, ingat. Betapa kriminalnya sesepuh kalian dulu. Sebagaimana sekarang kita juga bisa mengatakan kepada orang Yahudi, Yahudi, ingat. Nenek-nenek kalian, nenek moyang kalian, kakek kalian tuh, mereka kriminal rata-rata. Nah, di sini pembangkangan Bani Israel di zaman Nabi Musa itu Allah sebut jinayah, kriminal. Kriminal yang lebih dari kriminal sekarang, urfnya sekarang. Oh, sekarang kriminal itu apa? Pencabulan, zina, ya kan? Kemudian merampok, begal. Tapi ternyata kriminalnya mereka ini kriminal maknawi yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengejekan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kriminal yang seperti ini lebih buruk apa enggak daripada kriminal mencuri? Lebih buruk, karena nyerangnya akidah ini. Makanya orang-orang liberal itu, mereka kriminal, para kriminal, bukan? Kriminal, mereka itu lebih buruk daripada pencuri, perampok. Orang merampok satu rumah itu lebih mending daripada satu orang meracuni pemikiran ribuan orang dengan pemikiran-pemikiran liberal, LGBT dan lain-lain. Na'udzubillah. Sekarang kalau untuk melihat LGBT juga ada pasangan dan beranak, ya kan? Ya, ada itu. Antum cari di YouTube itu, gay couple, ya, pasangan gay beranak, punya anak, child of gay couple atau semacamnya gitu. Ada channel khusus untuk menginterview beberapa pasangan gay di Barat, di Kanada, di Amerika dan semacamnya. Ada anaknya itu, nggak kebayang, tapi terlihat gitu. Jelas ini couple-nya, pasangan gay punya anak, kelihatan, tapi nggak kebayang gimana kehidupan mereka itu. Anaknya nyusu pakai apa? Apa bapaknya? Dua-duanya bapak. Yang ibu yang mana? Bapak yang mana? Siapa yang ngasuh, nyusuinnya gimana? Lantar kalau anaknya perempuan gimana tuh? Makanya rata-rata gay couple itu, yang gay, anaknya laki-laki. Iya. Nah, itu naudzubillah. Itu kriminalitas itu, kalau misalnya orang mempromosikan gay, kriminal. Dan kriminalnya mereka ini karena memang ada yang bayar. Lah, terus berarti intinya apa itu? Kenapa mereka bisa gitu? karena dunia. Subhanallah, karena dunia. Makanya hati-hati, orang kayak gitu bisa segila itu karena ingin cari duit. Sekarang ada yang lulusan Ummul Qura membela Syiah, membela ini karena apa? Karena duit. Itu hati-hati. Kalau misalnya antum jadi dai, kita adalah dai misalnya ceramah, kalau dari awal tujuannya sangon, maka ya nanti kedepannya ngomongnya itu bakal ngikutin selera pasar. Selera pasar. Yang kebenaran tidak ditunjukkan sebagai kebenaran, dan yang kebatilan belum tentu ditunjukkan sebagai kebatilan. Nah ini lama-lama bakal ini khutuwatu syaitonnya kayak gini. Jadi bisa aja sangon dan keinginan terhadapnya itu khutuwatu syaiton untuk menuju ke penistaan terhadap agama sendiri. Na'udzubillah. Tadi mana? Jinayat aslafikum, kriminalnya salaf kalian. Wa kathrata ta'annutihim wa jidalihim li Musa alaihi salatu wasalam. Wa kathrah, dan banyaknya ta'annut. Ta'annut itu bersikap keras. Ta'annut itu bersikap ngotot. Seringnya ngototnya kalian dan jidal. Jidal itu perdebatan kalian. Perdebatan mereka ya, perdebatan nenek moyangnya kepada Nabi mereka sendiri, li Musa alaihi salatu wasalam. Hina qala lahum, ketika Nabi Musa berkata kepada mereka, inna allaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi tok. Si tok baik, si satu aja loh. Satu aja udah. Faqalu, maka orang-orang nenek moyangnya itu berkata, mustakbirin, mustakbirin itu sombong ya, dengan sombongnya. Berkata, ataj'aluna maudi'an lis-sukhriyah wal istikhfaf? Eh Musa, aduh, kau ini macam mana pula nih? Apakah kamu ingin menjadikan kita maudi'an? Maudi' itu artinya, maudi' itu artinya tempat, situs ya. Di sini enaknya artinya apa ini? Bahan gitu ya. Ingat bahan olok-olok gitu. Maudi' itu bahan. Lisukhriya, untuk olok-olok. Sukhriya itu ngeejekan. Ya gojekan. Bahan gojekan. Kamu pengen, ya Musa, kamu pengen kami ini menjadi bahan gojekan orang loh. Wal istifaf itu memandang rendah, dan bahan atau objek ya. Maudi' di sini anggap objek. Objek gojekan. Objek guyonan. Al-istighfaf, peremehan, mandang rendah, dan objek dipandang rendah. Oh pengen kita ini, bangsa kita dijek-jekin sama bangsa lain. Kok rendah banget sih, masa disuruh nyembelih sapi buat taubat. Nah, faradda alaihim Musa biqaulihi, maka Nabi Musa alaihi salam membalas, mereply atas mereka dengan perkataannya, astajiru billahi an akuna minal mustahzi'in. Astajir, saya meminta perlindungan billah, ya dengan pada Allah, anakku namun mustahzin, daripada menjadi golongan orang-orang yang beristihza kepada Allah Ta'ala, yaitu apa namanya beristihza, menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti ini, tadi lihat perkataannya nih, perkataannya, ya Musa pengen kita itu dihina sama orang-orang, padahal kalimat itu adalah kalimat hinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mereka putar baliknya seperti itu. Kebalik otaknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qalu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, oke lah kami lakukan, tapi ayolah kasih tahu, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kalimat yang enggak sopan lagi nih ngomong. Ud'u lana rabbaka, apa artinya itu? Alarnya apa? Mintakan buat kami pada Tuhanmu. Lulul. Gaya nih Tuhan. Coba minta Pak, minta sama Tuhan kamu itu buat kita coba ya Musa. Itu kayaknya sombong banget tuh. Mintain pada Tuhan kamu itu. Yubayyin lana ma hiya. Dia menjelaskan kepada kita apa itu baqarahnya yang maksud. Tuh Tuhan. Pertama udah ngece, ya kan, nantangin belagu. kemudian apa memanjangkan perkara jadi masalah besar gitu loh. Jadi masalah besar. Yang tadi simple aja udah lah, yang penting udah sembelih aja Baqarah. Ah ya wes ya mau dijalanin tapi lah nang mintain ke Tuhan kamu itu jelasin supaya dia jelasin ke kita seperti apa sih Baqarahnya. Ini kan kayak like a boss gitu, ngeboss banget. Nah, all maka ya dikatakan lah dia. Dijawab. Innahu yaqul, Nabi Musa alaihissalam menjawab ni qala di sini yaitu yang fa'ilnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Innahu yaqul, sesungguhnya Allah hu di sini yaitu Rabbana, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yaqul berkata innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Sesungguhnya dia adalah Baqarah. Dia adalah Baqarah la farid. Farid di sini diartikan yang telah berumur setahun dan telah tanggal gigi, tanggal giginya. Farid yaitu telah putus giginya ya, itu ya, oke okay, misalnya kita kan bisa sekian gigi kita bisa putus kemudian berganti dengan gigi yang fix ya, baru. Jadi yang telah berumur di atas setahun ya farid. Sekarang innaha baqaratun la farid. La farid berarti la farid tidak tua. La faridun wala bikrun. Bikr artinya masih muda dan belum pernah melahirkan. Berarti masih perawan ini. Enggak tua tapi enggak juga terlalu muda. Jadi la farid tidak tua wala bikr tidak pula masih muda banget enggak. Jadi pertengahan awanum baina dzalik. Awan di sini artinya adalah pertengahan antara yang tua dan yang muda. Awanum baina dzalik. Antara itu. Fa'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang kalian diperintahkan untuk melakukannya. Berarti di sini Baqarahnya disifati apa? Nah, ini namanya muqayyad nih. Tadi ketika antazbahu Baqarah namanya mutlak. Kemudian karena mereka meminta rincian, maka ada rinciannya. Baqarahnya itu sifatnya awan. Baqaratun awan. Ya. Awan, awan itu adalah la bikr, la farid wala bikr. Awan itu pertengahan antara yang tua dan yang muda. Jadi Baqarah awan itu mutlak atau muqayyad jadinya? Muqayyad karena sudah dikaitkan dengan sifat. Nah itu ya. Jadi mutlak bisa menjadi muqayyad. Misalnya, tolong dong belikan saya satu pena. Itu mutlak atau muqayyad? Mutlak. Kalau misalnya bilang, tolong dong berikan saya satu pena berwarna merah, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Oke. Jadi awan ini pertengahan. Fa'alu ma tu'marun. Ya, lakukan. Ayo, segera lakukan. Baik, tafsirnya qalu mereka berkata. Ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifat hadhihi al-baqarah. Yuwaddih. Nah, sebenarnya ud'u lana rabbaka itu mintain ke Rabb kamu buat kami yuwaddih lana agar dia menjelaskan ke kita sifat hadhil baqarah, sifat karakternya. Seperti apa sih dia? Kasih tahu dong. Fajabahum, maka Nabi Musa menjawab mereka, innallaha yaqulu lakum, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata buat kalian, sifatuha alla takuna musinnatan harimatan, wala saghiratan fatiyatan. Sifatnya, bahwasanya Baqarah tersebut tidak berupa musinnah, yaitu yang berumur harimah yang tua. Harimah itu tua. Musinnah berumur, berusia senja. Harimah tua. Wala saghiratan fatiyatan, tidak pula yang saghirah, cilik atau fatiyah, masih remaja lah bahasa kitanya. Itu berarti tidak tua dan tidak pula kemudaan gitu loh. Melainkan wa innama hiya mutawassitatun minhuma. Melainkan bainahuma, melainkan dia harus mutawassitah. Yaitu menengah antara bikr dan farid. Ya, jadi farid artinya apa tadi farid? Oh, enggak. Farid masih muda. Malah tua, yang giginya udah tanggal. Masih udah senior lah gitu. Kalau misalnya lawannya itu Bikr, nah kalau Bikr, kalau perempuan itu perawan artinya. Jadi yang bukan perawan juga, tapi bukan juga yang tua gitu. Ini yang tengah-tengah. Fasari'u ila imtithali amri rabbikum, maka bersegeralah kalian dalam imtithal, yaitu melakukan dengan niatan lillahi ta'ala, melakukan amri rabbikum, perintah Rabbmu. Baik, ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata lagi, ya udah ditakyid dengan satu takyid, kan? Udah muqayyad dengan satu sifat, yaitu apa sifatnya tadi? Awan. Jadi Baqarah awan. Oke. Sekarang mereka berkata lagi, udah Baqarah awan, udu'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Enggak cukup. Coba minta sama Rabbmu buat kami jelasin toh, jelasin apa warnanya. Lah ini tambah sulit, mempersulit. Apa warnanya? Qal, dia berkata, innahu yaqul, Nabi Musa berkata, bahwasanya Allah Ta'ala berkata, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Sesungguhnya dia adalah baqarah safra. Apa arti safra? Kuning. Baik, kemudian safra'u faqi'. Faqi' di sini katakan, dikatakan di sini asfaru faqi', yaitu yang sangat kekuningan. Ya. Jadi faqi' ini merupakan takkid dan penguat untuk warna kuning khusus. Makanya dalam bahasa Arab ada ahmaru qani, yaitu merah tua, merah banget. Ada juga abyadu nasi', putih cerah banget. Nah, kalau misalnya kuning namanya asfaru faqi'. Jadi kuningnya kuning banget, kuning. Jadi faqi' ini adalah sifat untuk menguatkan sifat. Kuning itu sifat bukan? Kuning itu sifat. Lah untuk menguatkan sifat kuning, maka dituturkan dengan faqi'. Faqi' itu adalah sifat untuk menguatkan sifat kuning. Jadi kuning banget ini sapinya. Launuha, warnanya sapi itu. Tasurun nazirin, menyenangkan bagi orang-orang yang melihat. Jadi orang-orang jadi kepingin melihat itu. Nah, lihat di sini udah ada tambahan takyid. Tadi yang mutlak, mutlaknya Baqarah aja. Tapi jadinya muqayyad gara-gara mereka. Muqayyad ini gimana? Muqayyad pertama Baqarah awan, pertengahan warnanya. Kemudian ditambah Baqarah awan safra faqi', ditambah itu. Jadi yang menengah usianya dan warna kuning itu kuning banget, bagus banget itu. Tambah lagi, yo, kriterianya mutlak dari jadi muqayyad. Di tafsirnya fa'adu ila jidalihim qa'ilin. Maka orang-orang Bani Israel adu kembali lagi ila jidalihim, untuk menjidal mereka, menuju ke jidal mereka, itu perdebatan mereka lagi dari mereka. Qa'ilin dengan berkata, ud'u lana rabbaka yuwaddih lana launaha. Paham di sini artinya? Ud'u lana rabbaka yuwaddih lana launaha. Tahu artinya? Menjelaskan kepada kami warnanya. Qala, maka Nabi Musa berkata, innahu yaqul, Allah Ta'ala berkata, innaha baqaratun safra ufa syadidatul sufra. Syadidatul sufra. Sesungguhnya dia adalah baqarah yang berwarna kuning dan sangat syadidah. Itu benar-benar kental kuningnya tuh. Tasurru man yanzuru ilaiha. Akan senang, akan membuat senang. Siapa yang membuat senang? Orang yang memandang ke baqarah tersebut. Jadi udah ada dua takyid di sini, tambahin. Kemudian lagi-lagi mereka berkata nih. Qala banu Israil Musa nih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Minta sama Tuhanmu buat kami, menjelaskan buat kami apa itu baqarahnya. Lah kan, masyaallah. Tambah lagi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Innal baqarata syabaha alaina. sesungguhnya ini banyak banget nih sapi-sapi ini banyak banget nih. Tapi ternyata sapi tersebut masih samar bagi kami. Kayak susah banget lah nyarinya gitu. Aduh, capek. Makanya Nabi Musa sabar banget orangnya. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Dan sesuai kami insyaallah menjadi orang yang mendapat petunjuk. Ini masih ada baiknya mereka nih, ini. Masih ada baiknya mereka apa? Masih ada ngomong insyaallahnya. Mereka dengan sombongnya, dengan jidalnya, dengan ototnya, dengan nyebelinnya, mereka masih bilang insya Allah kita bakal diberi hidayah gitu. Ya. Jadi masih ada sebenarnya keimanannya di kaum Musa ini, walaupun kayak gitu mereka. Maka di kitab tafsirnya, qala banu Israil li Musa, berkata Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam, ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifatan atau sifatin ukhra ghayra ma sabaqa. Ud'u lana, mintalah buat kami kepada Rabbmu itu ya Musa, iwaddih lana, menjelaskan kepada kami sifat-sifat lainnya, sifat-sifat lainnya lagi-lagi, ghayra ma sabaq, yang selain apa yang telah berlalu. Udah ditambahin sifat Baqar, Awan dan Safra Faqih. Coba Baqar yang Awan dan Safra Faqih itu kayaknya susah bagi kita samar-samar. Kayak gimana sih kisi-kisinya, tambahin dong. Sebenarnya asalnya tidak ada kisi-kisi, asalnya mutlak kalian aja yang nambahin. Gara-gara kalian nih jadi ditambah perkara. Nah, mereka beralasan begini, "Ya annal baqara bihadhihi sifat kafir." Masyaallah. Karena sapi yang dengan sifat-sifat yang telah disebutkan kemarin yaitu Awan dan Safra Faqih itu banyak. Coba yang mana sih? Tanya dong sama Rabb kamu ya Musa. Ya fashtabha alaina madza nakhtar. Kemudian itu menjadi syubhat, menjadi samar bagi kita. Bingung kita mau yang mana ya? Mau yang mana ya? Padahal sebenarnya kalau memang benar banyak itu yaitu Baqarah yang Awan dan Safra Faqih, mereka tinggal pick up satu, blek. Udah selesai perkara, udah. Ya enggak. Kan banyak, misalnya ada Baqarahnya itu ada 50. Tinggal pick up satu aja udah. Yang penting satu Baqarah selama dia itu ditakdir dengan sifat Awan dan Faqih dan Safra. Udah selesai perkara, tapi mereka tetap aja. Cuma mereka masih bagusnya ngomong inna insyaallah lamuhtadun. Innana insyaallah dengan izin Allah lamuhtaduna ilal baqaratil ma'muri bidzabiha, kami akan tertunjukkan. Kalau misalnya memang Rob kamu nanti bakal ngasih kami kisi-kisi, semoga insyaallah kami akan tertunjukkan kepada Baqarah yang diperintahkan untuk disembelihnya. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zanun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatul la syiyata fiha. Maka berkata Nabi Musa alaihi salam bahwasanya Allah Ta'ala berkata, innaha baqarah la zalulun, sesungguhnya dia adalah baqarah la zalul. Di sini zalul di sini artinya tiada. Zalul itu artinya nunduk, maksudnya sebagaimana surat Al-Mulk, walladzi ja'ala lakumul arda zalula. Zalul artinya nunduk, rendah, mudah dijinakkan, mudah ditaklukkan. Nah, di sini la zalulun berarti Baqarah itu bukan Baqarah tanian, ya kan? Bukan Baqarah yang mudah diatur. Berarti agak liar, ada sisi liarnya gitu. La zalul. Nah. Tusirul ardo, dia asaru yusir di sini artinya menggemburkan, membajak tanah. Membajak tanah dengan alat sehingga debu-debunya berterbangan. Wala tasqil harf, dan tidak juga dia Baqarah yang tasqil harf. Sikoy artinya sikoy, mengairi al harf, tanaman, maksudnya tanaman di sini ladang, enggak mengairi ladang. Jadi Baqarah tersebut ditambah lagi sifatnya. Kalau tadi sifatnya kan yang sebelumnya sifat Awan dan Safra Faqih, ditambah sekarang Baqarah itu tidak boleh zalul, bukan baqarah yang mudah tunduk, bukan. Juga baqarah tersebut bukan baqarah yang tufirul ardu wala tarsirha, bukan baqarah yang membajak sawah atau mengairi sawah, bukan. Kemudian musallamatul lasiyata fiha, musallamah selamat dari cacat. Musallamah selamat dari cacat. Lasiyata fiha tidak ada belangnya. Syiah itu berlang, belang. Ditambah ini berarti nih lebih ketat lagi nih. Paling ekstrim nih. Nah, di sini tidak zalul, artinya apa tadi zalul? Tidak mudah tunduk. Juga dia tidak tuthirul ard, tidak membajak sawah, enggak. Wala taskil harf, dia juga tidak mengairi ladang, enggak. Musallamah, enggak boleh ada cacatnya. La syiata fiha, enggak boleh ada belangnya. Waduh, ayo. Ayo, siap, siapa yang mana tuh? Qalul ana jita bil haq. Apa kata mereka kemudian? Al ana jita bil haq. Ah, sekarang kamu baru datang bawa kebenaran, kata Yahudi kepada Nabi Musa. Na'udzubillah. Ya. Paham itu setelah berdebat lama, udah paling akhirnya, wah ini dong, lu baru benar, gitu kalau bahasa kita tuh. Belagunya Masya Allah. Fadzabahuha wa makadu yif'alun. Maka mereka pun menyembelih baqarah yang kriteria ketat itu. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Na'udzubillah. Tafsirannya qala lahum Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, innaha baqaratun ghairu muzallalatin, sesungguhnya dia adalah baqarah yang ghairu muzallalah, tidak zalul, tidak mudah tunduk, lil amal, untuk bekerja, ya, fi harasatil ard, dalam hal peladangan bumi, li ziraah, untuk ziraah artinya apa ziraah? Perkebunan, ya, persawahan, peternakan dan seterusnya. Wa ghairu mu'addatun lis-saqi min as-siqayah, dan tidak mu'addah, tidak dipersiapkan lis-saqi, untuk mengairi dari pengairan, lis-saqi min as-saqiyah, untuk mengairi dari sapi-sapi yang pengairan. Wa khaliyatun minal uyubi jami'uha, dan harus khaliyah. Khaliyah itu kosong dari aib, enggak ada aib sama sekali, enggak boleh ada cacatnya itu sapi, pemeleran apa-apa gitu, enggak boleh dari aib semuanya. Walaysa fiha alamatun min launin ghairi launi jildiha, dan tidak pula di sapi tersebut ada alamat, ada tanda dari warna, min launin, dari warna, ghairi launi jildiha, selain warna kulitnya, enggak boleh ada warna lain, enggak boleh ada tanda, kan belang gitu maksudnya. Kalau misalnya orang punya sapi kan ditandain supaya ketahuan, oh ini sapi saya, ya kan, misalnya dicat sedikit gitu. Ini enggak boleh ada tanda itu. Enggak boleh. Jadi benar-benar masih bagus kualitasnya. Qalu, maka mereka pun berkata, "Ah, al-ana ji'ta bi haqiqati wasfil baqarah." Ini nih sekarang nih baru ji'ta, kamu datang dengan sebenar-benar sifat baqarah yang maksud. Fattaru ila dhabihiha ba'da tulil murawaghah, maka mereka pun terpaksa, ittaru, ya, darurat menuju penyembelihan itu, ba'da tulil murawaghah. Anda enggak tahu arti murawaghah di sini? Kalau antum tahu, tolong kasih tahu. Murawaghah, ya, setelah lamanya perdebatan dan seterusnya, dan apa mungkin lobby-lobby itu, lobbynya lama. وَقَدْ قَارَبُوا أَلَّا يَفْعَلُوا ذَلِكَ لِعِنَادِهِمْ وَقَدْ قَارَبُوا, dan telah dekat, mereka itu telah dekat, أَلَّا يَفْعَلُوا, dekat dari tidak melakukan, yaitu hampir saja mereka tidak melakukan itu. لِعِنَادِهِمْ, lam di sini lam ta'lil, karena inat, karena pembangkangan mereka. وهكذا شددوا فشدد الله عليهم. Maka beginilah mereka bersikap ekstrim, maka Allah pun mengkeraskan, mengeraskan, mempersulit atas mereka. Itu. Maka kalau misalnya udah agama itu mudah, jangan dipersulit. Enggak ada. Maksudnya agama mudah-mudah, simple, jangan ditambah-tambah dengan bid'ah. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun, agama itu asalnya mudah. Jadi jangan disusah-susahkan. Tapi nggak pernah sampai level khusus, nggak pernah sampai khusus mukayat banget. Begini, dia nggak khusus. Kalau khusus itu berarti tertakyin bukan dengan sekadar sifat, tetapi ainul waqarahnya itu muayyan, itu wa khusus. Bedakan sama mutlak, bedakan dengan mukayat. Mukayyad memang ada sisi khusus dari segi sifatnya, tapi dia masih umum, masih mutlak. Paham gak? Ketika disebut baqarah kuning, bagus, gak ada cacat dan sebagainya, sebagainya, itu kan sifat semua. Itu taqyid semua itu. Mukayyad jadinya ini, satu deretan ini, baqarah yang begini-begini, itu masih mukayyad. Tapi dia belum sampai ke khusus diperintahkan ini. Enggak. Karena khusus itu ta'yin. Takhsis itu adalah ta'yin. Beda dengan taqyid. Taqyid itu bukan ta'yin. Kalau ta'yin itu kan berarti isyarah ila ainil aini syai gitu loh. Itu menunjuk kepada tepatnya benda itu apa. Tapi kalau misalnya taqyid itu mengkaitkan suatu yang tadi mutlak dengan karakter yang bisa menunjukkan itu. Paham gak bedanya? Makanya kalau misalnya sebut isim alam Pak Rahmat, itu muqayyad atau khusus? Khusus. Kenapa? Karena ta'yin Pak Rahmat. Ta'yin itu berarti menunjuk langsung dia gitu langsung. Iya, misalnya ada seorang bapak-bapak kumisan hitam, kacamataan berpeci putih. Baik. Ini kan karakter doang ini. Ini karakter kan, dan ini sebenarnya apa? Seorang bapak-bapak begini-begini ini mukoyat bukan? Mukoyat. Dia enggak mau ayah. Dia enggak khusus kan enggak mau ayah. Gitu. Tapi bisa juga kalau memang dimaksudkan orang tertentu, nah ini namanya nakirah. Maksudah namanya, itu nakirah yang ada maksudnya. Maksudnya oh, berarti khusus ini ya. Gitu. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi sampai situ aja ya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين